Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa man wala ma ba'd. Kita sudah menyelesaikan seluruh mawaqif, awqat, waktu-waktu salat fardu. Ya. Yang kesimpulannya berdasarkan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah, pendapat yang rajih mulai dari salat zuhur sampai salat isya. Dari sholat zuhur sampai sholat isya itu bagaikan satu satuan, jadi sambung menyambung. Sholat zuhur masuk waktunya dengan bergesernya matahari ke arah barat, rawlus syams, berakhir dengan berakhir dengan wajah jilis syaih mis. Berakhir dengan jilis syaih bayangan benda, apa? Dengan bayangan benda mislah, sama dengan panjang benda di luar syaih zawal, di luar bayangan yang tersisa saat matahari persis di pertengahan langit. Dengan itu masuk waktu salat asar. Waktu salat asar, waktu ikhtiar sampai istirahat asyams, sampai matahari menguning. Setelah matahari menguning, masuk waktu darurat yang boleh menunda sholat sampai matahari menguning hanya yang punya udzur. Jika tidak punya udzur, masuk waktu darurat, dia berdoa meskipun masih bisa sholat ada sampai matahari terbenam. Masuk waktu sholat maghrib sampai maghrib asyafaq, sampai asyafaq hilang. Yang benar, yang rajih asyafaq adalah rona asyafaqul ahmar, rona merah senja. Jika itu hilang, berakhir sholat maghrib, masuk waktu sholat isya. Salat isya berlangsung waktunya sampai nisf al-lail, sampai pertengahan malam. Jika sudah pertengahan malam, yang dibagi dua antara terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar asli, dibagi dua itu tengah malam, al-lail, berakhir waktu salat isya. Setelah itu sudah bukan waktu sholat isya. Kemudian tersisa sendiri sholat subuh, mulai terbitnya fajar asli, fajar shadiq, yang sifatnya apa? Sifatnya membujur dan melintang. Melintang. Bersambung dengan ufuk atau terpisah? Bersambung. Semakin lama semakin terang. Nah, terus sampai isfar asyams, sampai isfar. Nah, isfar is isfarul fajr, waktu isfar masih fajr sampai masuk waktu isfar. Nah, apa makna iskar? Saja sudah terang sekali, jadi sudah tidak tersisa gelapnya malam. Tapi matahari belum terbit pada waktu iskar. Nah, jika masuk waktu iskar, apakah waktu sholat subuh berakhir? Jawabannya belum, karena matahari belum terbit. Tetapi waktu ikhtiar, waktu pilihan berakhir, yakni yang afdol melaksanakan sholat subuh sebelum, yakni maksud memulai sebelum ishar. Adapun memulai dari awal waktu dan dipanjangkan bacaannya sampai masuk ishar, itu dilakukan oleh Nabi SAW. Tetapi memulai sholat ketika sudah ishar, sudah terang, itu waktu jawab, waktu yang dibolehkan, masih bisa sholat fajar sampai terbit matahari. Terbit matahari berakhir waktu sholat fajar. Nah, ini khulasah kesimpulan yang telah kita seru, yang telah kita pelajari dari na'an mawaqit shalawatul khams. Nah, kita lanjut ke matan berikutnya. Kata al-Imam As-Sa'di rahimahullah, wa yudraku waktu salati bi'idrati raf'atin. Bi'idrati raf'atin. Wa yudraku waktu salati bi'idrati raf'atin. Liqaulihi sallallahu alaihi wa sallam, man adraka raf'atan min as-salah faqad adraka as-salah. Muttafaq alaih. Wa yudraku waktu salah, waktu salat didapatkan bi idraki raf'atin, dengan mendapatkan satu rakaat. Waktu sholat didapatkan dengan mendapatkan satu rakaat. Apa saja makna yang masuk di sini kita akan pelajari nanti. Biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka raka'atan min as-shalah, barang siapa mendapatkan satu rakaat dari satu sholat, faqad adraka shalah, maka sungguh dia telah mendapatkan salat itu. Muttafaq alaih. Disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ini hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, ini matan yang akan kita pelajari sampai tuntas. Jadi permasalahannya adalah waktu sholat didapatkan dengan mendapatkan satu rakaat. Ini maksud mata. Waktu sholat didapatkan dengan mendapatkan satu rakaat. Ya. Ini maksud As-Sa'di rahimahullah. Bahwa waktu sholat didapatkan dengan mendapatkan satu rakaat dari ini. Dan ini adalah hadis yang disebut oleh beliau. Hadis siapa tadi? Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man adraka ra'atan min as-salah faqad adraka as-salah, barang siapa mendapatkan satu rakaat dari satu salat, sungguh dia telah mendapatkan salat tersebut. Muttafaq alaih. Pada riwayat lain dengan lafaz di hadis Abu Hurairah, riwayat lain juga muttafaq alaih dengan lafaz yang lain, yaitu man adraka raka'atan minas subhi qabla an tatlu asy-syamsu faqad adraka subha. Man adraka raka'atan minas subhi qabla an tatlu asy-syamsu faqad adraka subha. Man adraka raka'atan wa man selanjutnya man adraka raka'atan min al-'asri qabla an taghruba as-shamsu faqad adraka al-'asra. Nah, potongan yang kedua ini sudah kita lewati. Nah, ulangi. Man adraka raka'atan, barang siapa mendapatkan satu rakaat minus subuh dari sholat subuh, berhasil dapat satu rakaat dari sholat subuh di akhir waktu. Di akhir waktu sudah mau keluar waktu, tapi masih dapat satu rakaat, masih sempat dapat satu rakaat sebelum keluar waktu subuh. Qabla an taghrib asy-syams, sebelum terbit matahari. Barang siapa mendapatkan satu rakaat sholat subuh sebelum terbit matahari, sebelum berakhir waktunya, faqad adraka subha, sungguh dia masih mendapatkan sholat subuh. Masih dianggap dapat sholat subuh pada waktunya, karena masih dapat satu rakaat darinya. Artinya tiga apa? Artinya satu rakaat lainnya dilaksanakan setelah matahari terbit di luar waktu, tapi secara hukum dia dianggap mendapatkan waktunya. Wa man adraka raka'atan min al-'asr, karena melihat ada angin naik ke daerah sebaliknya hati naik ke daerah. Nah, wa man adraka raka'atan min al-'asr, dan barang siapa mendapatkan satu rakaat min al-'asr dari salat asar, qabla an taghrib asy-syams, sebelum matahari terbenam, berarti ini sudah mengunyah jadi, sudah mau terbenam baru sholat. Tapi masih dapat satu rakaat sebelum terbenam, sebelum habis waktunya, waktu darurat. Faqad adraka al-'asr, barang siapa mendapatkan satu rakaat dari sholat asar sebelum matahari terbenam, maka sungguh dia telah mendapatkan sholat asar. Yakni dianggap melaksanakan sholat asar pada waktunya, meskipun tiga lainnya dilaksanakan setelah matahari terbenam di waktu sholat maghrib, tapi secara hukum dia dianggap mendapatkan waktu. Ini maksud hadis. Muttafaq alaih. Nah, ini yang jadi dalil. Ini yang dijadikan dalil oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu muttafaq alaih, bahwa waktu sholat didapatkan jika mendapatkan satu rakaat darinya. Ini yang benar dalam masalah ini. Ini yang benar dalam masalah ini. Bahwa waktu sholat didapatkan dengan mendapatkan kadar waktu satu rakaat. Dengan mendapatkan satu rakaat darinya. Atau mendapatkan kadar waktu satu rakaat darinya. Ini yang kita pegang. Dan ini jelas. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa waktu sholat didapatkan dengan mendapatkan kadar waktu takbiratul ihram, lemah. Ada pendapat mengatakan asalkan dapat takbiratul ihram sebelum waktu habis masih dapat. Seperti Allahu Akbar terbenam matahari masih dapat katanya. Ada pendapat begitu. Nah, jika sholat subuh Allahu Akbar matahari terbit masih dapat sholat subuh. Nah, atau sholat isya, misalkan pertengahan malam sekarang jam berapa? Ada yang sempat menghitung? Nah, anggap sekarang contoh aja, karena kita lagi belajar, nanti kalau menghitung habis waktu. Anggap misalkan tengah malamnya jam 2, tengah 12 misalkan, dari tengah 12 dihitung dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar asli, yakni waktu sholat subuh, kemudian dibagi dua, tengah 12 habis waktu sholat isya. Allahu Akbar, langsung Allahu Akbar, sudah lewat tengah 12, atau pas tengah 12, dapat takbirat ihram, bergerak jarum jam keluar waktu, tapi masih dapat takbiratul ihram. Menurut pendapat ini, karena dapat takbiratul ihram sebelum keluar waktu, masih dapat sholat. Dia masih dianggap mendapatkan sholat ini. Pendapat itu lemah. Berapa tujuan? Marjuh. Karena bertentangan dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang menyiratkan bahwa kurang dari satu rakaat tidak cukup untuk mendapatkan waktu sholat. Bertentangan dengan hadis Abu Hurairah yang menyiratkan bahwa kurang dari satu rakaat tidak cukup untuk mendapatkan waktu sholat. Ya, hadis Abu Hurairah tersurat apa? Istilahnya mantuk dalam ilmu usul fiqh, mantuqul hadis, yakni bunyi hadis. Tersurat dalam hadis, man adraka raka'atan minash shalah faqad adraka shalah. Barang siapa dapat satu rakaat dari satu salat, maka dia dianggap mendapatkan salat itu. Tersirat, istilahnya mafhum, mafhumul hadis, istilah usul fiqhnya, mafhumul hadis, maknanya apa? Tersirat, yakni menyiratkan makna. Kalau kurang dari satu rakaat tidak dapat, iya kan? Kan begitu. Tersurat dalam hadis, bunyi hadis, kalau dapat satu rakaat, dianggap dapat sholat. Berarti menyiratkan apa? Kalau kurang dari satu rakaat tidak dapat, iya. Begitu. Dengan demikian, kenapa yang mengatakan, kalau dapat tasbihatul ikhra'at, masih dapat sholat, lemah. Kita tidak apa-apa, marjuh pendapat itu. Yang kita pegang, pendapat yang disebutkan As-Sa'di rahimahullah. Nah, satu rakaat yang dimaksud, satu rakaat yang dimaksud di sini, satu rakaat utuh, lengkap. Mulai dari takbiratul ihram. Ya, karena ini akhir waktu ya. Orang yang salat dari waktu ini kan tentu akan berusaha supaya bisa dapat satu rakaat utuh. Nah, akhirnya dia cuma mencukupkan dengan rukun dan wajib. Ya, maka dia satu rakaat utuh ini takbiratul ihram. Kemudian baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah langsung ruku dengan tuma'ninah, yakni baca satu kali subhana rabbiyal azim. Iktidal kita. Sama Allah Al-Fatihah. Dengan tuma'ninah. Berdiri. Iktidal. Dengan tuma'ninah baca Rabbana lakal hamd. Sujud. Allahu Akbar. Tuma'ninah. Yakni baca subhana rabbiyal a'la satu kali. Bangun. Duduk. Tuma'ninah. Baca satu kali. Rabbi bisirli. Cukup. Sujud lagi. Allahu Akbar. Tuma'ninah. Baca subhana rabbiyal a'la satu kali. Juga tuma'ninah. Cukup. Bangkit. Dari dulu. Jadi pas dapat sujud yang kedua, keluar waktu. Dapat satu rakaat. Ya. Alhamdulillah. Berarti dianggap dapat sholat. Karena dapat satu rakaat. Satu rakaat yang dimaksud dari takbir ke ihram sampai sujud yang terakhir. Nah, jadi kalau sudah waktunya begitu, buru-buru itu tadi. Sudah. Allahu Akbar, baca Al-Fatihah. Jadi yang takbir ke ihram, kemudian berdiri cuma ninahnya itu baca Al-Fatihah. Rukun, kemudian ruku, yang dimaknanya baca satu kali subhana rabbiyal azim. Kemudian i'tidal, tuma'ninahnya cukup baca Rabbana lakal hamd satu kali, kemudian sujud. Tuma'ninahnya cukup baca subhana rabbiyal a'la satu kali, kemudian duduk terhadap sujud. Tuma'ninahnya cukup baca Rabbana lakal hamd satu kali, kemudian sujud lagi baca subhana rabbiyal a'la. Alhamdulillah datang satu rakaat. Keluar waktu setelah itu sudah masuk dalam hadis man adraka raka'atan minas shalah faqad adraka shalah. Nah, satu rakaat itu, satu rakaat yang dimaksud ini lengkap yang kalian dengar tadi, mulai dari takbiratul ihram sampai sujud kedua, ini diterangkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari dan As-Sakhani. Diterangkan oleh Ibnu Hajar, disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari dan As-Sakhani dalam Nailul Awqat. Makna ini diperjelas bahwa satu rakaat yang dimaksud dalam hadis man adraka raka'atan, satu rakaat yang dimaksud adalah lengkap sampai sujud yang kedua, bukan maksudnya cuma rukuk, tapi lengkap sampai sujud yang kedua sujud yang terakhir. Ini diperjelas dengan hadis Aisyah. Hadis Aisyah riwayat Muslim. hadis Aisyah riwayat Muslim. Lafaznya man adraka min al-asri sajdatan. Lafaz hadis Aisyah, Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan dari Rasulullah SAW, lafaz itu bukan rakaatan tapi sajdatan. Man adraka min al-asri sajdatan qabla an tajruba asy-syams. قبل أن تجرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع. Jadi sama dengan hadis Abu Hurairah tadi yang man adraka ra'ata min as-subh qabla an tatla' asy-syams faqad adraka as-subh wa man adraka ra'ata min al-'asr qabla an tajruba asy-syams faqad adraka al-'asr. Sama dengan ini, cuma bedanya lafaz ra'atan pada hadis Aisyah lafaznya apa? Sajdatan, terganti dengan sajdatan. Man adraka min al-'asr, barang siapa dapat dari salat asar, sajdatan. Sajdatan. Lafaznya sajdah bukan rukuk. Qabla an tajruba asy-syams sebelum terbenam matahari atau min as-subh dapat dari salat subuh. Jadi sajdah. Qabla an tajruba sebelum terbit matahari faqad adrakaha. Maka dia sungguh telah mendapat salat itu. Jadi bedanya cuma apa dengan hadis Abu Hurairah? Lafaz rak'ah terganti dengan sajdah. Nah, lafaz sajdah yang kita inginkan. Kemudian di akhir hadis, wasajdatu innama hiya ar-rak'ati. Wasajdatu innama hiya ar-rak'ati. Baik. Wasajdatu innama hiya ar-rak'ah. Dan yang dimaksud sajdah, hanya sesungguhnya dimaksud sajdah adalah satu rakaat. Lafaz yang terakhir ini, wasajdatu innama hiya ar-rak'ah, tafsir bahwa hanya sesungguhnya sajdah yang dimaksud dengan sajdah adalah satu rakaat, ini ada kemungkinan sabda Rasul, ada kemungkinan ucapan rawi. Ada dua kemungkinan. Semua orang yang menyebutkan dalam saksi berjalan di Al-Quran. Ada kemungkinan itu sabda Rasul, ada kemungkinan ucapan rawi. Nah, yang jelas, perhatikan makna hadis ini yang kita inginkan. Kata Ibn Uthaymin dalam Fathu Bil Jalal wa Ikram. Apa itu kitab Fathu Bil Jalal wa Ikram? Fathu Bil Jalal wa Ikram, syarah Bulughul Maram, karya siapa? Ibn Uthaymin. Syarah Bulughul Maram, karya Ibn Uthaymin. Dan pelajaran seperti ini kemudian dibukukan. Ada yang membukukan. Nah. Itu judulnya Fathu Jalal wa Ikram, syarah Bulughul Maram. Ibn Uthaymin syarah Bulughul Maram dengan dak terus seperti ini dirakam. Dan itu ada yang mentranskrip terus jadi kitab. Judulnya Fathu Jalal wa Ikram. Ibn Uthaymin rahimahullah. Di sana Ibn Uthaymin mengatakan makna satu rakaat pada hadis, makna satu rakaat pada hadis tadi adalah satu rakaat utuh dengan dua sujudnya. Ar-rak'ah yang dimaksud pada hadis Abu Hurairah adalah satu rakaat utuh dengan dua sujudnya. Hal itu ditunjukkan oleh hadis lainnya. Hadis lainnya dimaksud dari siapa tadi? Siapa tadi? Hadis lainnya itu yang bunyinya sajdah. Siapa sahabatnya? Aisyah. Yang berbunyi sajdah, kata Ibn Uthaymin, hal itu ditunjukkan oleh hadis lain yang berbunyi sajdah sebagai isyarat. Pada hadis Aisyah bunyinya sajdah sebagai isyarat bahwa harus mendapatkan sujud. Bukan cuma ruku. Yang sampai ada salah faham. Barang siapa mendapatkan rak'ah maksudnya ruku. Bukan. Hadis Aisyah memberi isyarat bahwa rak'ah yang dimaksud oleh Abu Hurairah adalah satu rak'ah lengkap dengan dua sujud. Dan maksudnya sajdah artinya sujud terus dapat. Tidak cukup dengan rukuk saja. Sebagai syarat bahwa harus mendapatkan sujud pertama dan kedua. Sehingga sempurna dengannya, dengan dua sujud itu, mendapatkan satu rakaat wudu. Satu rakaat wudu itu dari berdiri sampai sujud terakhir. Nah, gitu. Difaham ya? Baik. Setelah itu kita lanjut. Hukum ini yang kita pelajari pada hadis bahwa dengan berhasil mendapatkan satu rakaat di akhir waktu dianggap mendapatkan sholat itu, dianggap mendapatkan waktu sholat itu meskipun sisa rakaatnya dilaksanakan di luar waktu, tapi secara hukum dianggap mendapatkan waktu sholat itu, dianggap mendapatkan sholat itu pada waktunya. Hukum ini berlaku umum bagi yang menunda sholat karena uzur atau tidak. Baik, dia menundanya sampai sempit waktunya, ya, sehingga dia masuk dalam sholat saat tersisa waktu yang dengannya dia sempat mendapatkan satu rakaat itu dengan dua sujudnya. Apakah dengan uzur atau tidak ada uzur? Ya, ini ada orang misalkan punya uzur, bukan sengaja menunda-nunda seperti itu, tapi ada uzurnya. Ya, misalnya dia lupa, lupa dia. Nah, baru ingat, mana? Insyaallah, cepat-cepat dia wudu, sholat, Allahu Akbar, baca Al-Fatihah, karena sempit waktunya. Nah, dia cukupkan dengan itu tadi yang kita dengar. Sujud kedua, luar waktu. Dia teruskan sampai selesai, dia tidak dapat sholat pada waktu ini. Atau tertidur, baru bangun, waktu sempit sekali. Hanya dia sholat cepat, cukupkan dengan tadi yang rukun yang wajib. Kalau dapat sujud kedua, keluar waktu. Dia tidak dapat sholat. Nah, ya, atau wanita suci dari haid atau nifasnya, di akhir waktu dia cepat mandi bersuci, ya, kemudian dia sholat tahiyatul ihram, baca Al-Fatihah, wudu dan seterusnya tadi, ya, dapat satu rakaat sujud kedua keluar waktu. Nah, ini dianggap melaksanakan sholat pada waktunya meskipun sisa rakaatnya dia laksanakan di luar waktu, tapi dia dapat sholat, dapat waktu. Itu maknanya. Ini yang punya uzur. Contoh yang tidak punya uzur, santai-santai saja dia. Oh, dipanjang waktu. Nah, tapi kan kegiatan main, dan bercanda dan itu. Tidak sekian menit, cepat sholat. Nah, sampai serorusnya masuk ke darurat, matahari sudah hampir jatuh, baru sholat. Matahari yang terbit sudah isfarin, sudah terang sekali. Sudah tidak ada gelap malam yang tersisa. Sebentar lagi terbit matahari, baru sholat. Tapi dapat dia sujud yang kedua. Secara hukum dianggap dapat sholat. Dia tidak melaksanakan pada waktunya. Meskipun sisanya dilaksanakan di luar waktu. Dan dia menunda tanpa wudhu. Jelas? Jadi hukum ini umum bagi yang menunda sholat karena uzur atau tanpa uzur. Secara hukum pelakunya dianggap mendapatkan waktu sholat. Meskipun sebagian rakaatnya dilaksanakan di luar waktu. Artinya sholat, makna dia dianggap mendapatkan sholat dan mendapatkan waktu sholat. Maksudnya maknanya sholatnya dengan seluruh rakaatnya, pelaksanaannya dianggap bersifat adaan. Dan ada istilah adaan, ada istilah kodok, kodok. Tapi istilah ini bukan mau dibaca di niat ya. Seperti orang-orang umum, sholli, sholat, dan buhari, arba raka'atin, adaan lillahi ta'ala. Nah, adaan. Adaan maksudnya adalah serangan sekarang. Nah, begitu. Jadi, adaan maksudnya dilaksanakan pada waktunya. Kalau qada'an dikodok di luar waktu. Jadi sambil bukan maksudnya untuk dibaca di niat seperti orang yang melafazkan niat, dan itu beda. Sampai sebagai selingan, ada ceritanya Ibnu Utsaimin rahimahullah, ada orang sholat di Masjidil Haram, lengkap niatnya. Salli, sholat duhur atau sholat apa. Ada an-salfa imam, sebut Imam Sudaik atau Imam Surayin. Si Masjidil Haram, Masjidil Haram, lengkap semua. Nah, setelah sholat, ada orang di sampingnya, najur. Pak, belum sah sholatnya. Oh, kaget orang tua itu balik. Kenapa? Niatnya belum lengkap, Pak. Cukup belum lengkap. Bapak belum sebut tanggalnya, bulannya sama tahunnya. Selesai sebut. Nah, saya sholat duhur, Masjidil Haram, belakang imam ini, ada tanggal sekian, bulan sekian, tahunnya baru lengkap. Sholat kok kayak gini, sebut semua. Nah, maksudnya orang ini mengajari katanya begitu kalau sholat tidak perlu sampai seperti itu. Nah, cerita yang saya ini, nah baca yang saya ini cerita. Langsung. Nah, kita lanjut ya. Sampai di mana tadi? Ada, jadi artinya dianggap mendapatkan waktu sholat itu, berarti dia dianggap melaksananya ada, bukan qadha. Meskipun sebagiannya jelas mengatakan di luar waktu, tapi secara hukum dia dianggap pelaksanaannya ada. Ada artinya dilaksanakan pada waktunya, bukan qadha. Pahalanya, secara pahala, pahala sholat yang dikerjakan pada waktunya. Ini pahala sholat adaan, bukan pahala sholat qadha'an. Baik, ini yang dianggap benar. Maknanya tadi, bahwa itu dianggap adaan, bukan qadha'an. Ini yang dianggap benar oleh fuqaha Syafi'iyah. Sebagaimana dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj. Kitab Al-Minhaj apa? Al-Minhaj itu nama syarah Muslim. Syarah An-Nawawi terhadap Sahih Muslim. Judulnya Al-Minhaj. Al-Minhaj fi syarhi Sahih Muslim Ibn al-Hajjaj. Al-Minhaj fi syarhi Sahih Muslim Ibn al-Hajjaj. Begitu pula ini mazhab Hanbali. Sebagaimana dinukil oleh Al-Utsaimin dalam Asy-Syarh al-Munzir. Ini juga mazhab Hanbali. Jadi yang kita pelajari tadi ini, yang kalian dengar tadi, makna-makna itu adalah mazhab Syafi'i dinukil oleh Nawawi dalam Al-Minhaj. Dan Syarah Muslim. Juga mazhab Hanbali dinukil oleh Al-Utsaimin dalam Asy-Syarh al-Munzir. Jelas. Tetapi perhatikan, ada tetapinya. Tetapi tidak boleh menundanya hingga waktu sesempit itu tanpa udzur. Nah, ini yang terakhir penting. Tadi kita bicara tentang hukumnya dalam hal masuk dalam makna hadis, dia dianggap mendapatkan waktu sholat, dapatkan sholat ada, iya. Tapi tidak boleh menunda sholat sampai waktu sesempit itu tanpa udzur. Lain hendak tidak punya udzur tadi, tertidur baru bangun, lupa baru ingat, suci baru suci dari haid, baru masuk Islam, anak kecil balik di akhir waktu. Ini semua ada udzurnya, bukan sengaja. Tapi tidak ada udzur ditunda sampai waktu sempit seperti itu baru melaksanakan sholat, meskipun dianggap dapat sholat ada, tapi tidak boleh. Ya, nah tidak boleh, ini haram. Nah haram berarti berdosa. Jadi konsekuensinya kalau dikatakan tidak boleh, tidak boleh itu sama dengan haram. Kalau dikatakan haram berarti berdosa. Karena dengan sengaja menunda sholatnya hingga sebagian rakaatnya dilaksanakan di luar waktu. Ini sama halnya, ya, dalam hal tidak boleh, dalam hal haram, dalam hal dosa. Yang melanggar menunda sholat sampai keluar waktu, baru dilaksanakan di luar waktu. Bedanya ini sebagian dilaksanakan masih waktunya di dalam satu rakaat, sisa rakaatnya di luar waktu. Tapi ini sengaja tapi sama dalam hal makna menunda sholat sehingga melaksanakan sebagian rakaatnya di luar waktu. Tidak boleh. Nah, hal ini yang kalian dengar bahwa tidak boleh menundanya hingga waktu sesempit di tempat wudhu, ini disepakati oleh fuqaha syafi'iyah. Dinukil oleh Nawawi dan Al-Minhaj syarah Muslim. Beliau mengatakan ittafaqu ala annahu la yajuzu ta'khiru ila hadzal waqt. Kata Nawawi dalam syarah Muslim. Ittafaqu, ittifaq yang dimaksud adalah fuqaha syafi'iyah. Kata beliau menukil perbedaan pendapat di antara fuqaha syafi'iyah. Kemudian mengatakan wattafaqu ittafaqu ala annahu la yajuzu ta'khiru ila hadzal waqt. Mereka sepakat. Ini fuqaha syafi'iyah sepakat. Ini satu hal juga yang penting untuk diingat, ya. Kalau menukil sesuatu, kalau baca kitab harus paham. Jangan antum baca kitab An-Nawawi atau kitab Ibnu Qudamah, mereka sedang menerangkan perbedaan pendapat dalam mazhab Hambali yang dinukil seputar pendapat fuqaha Syafi'iyah, An-Nawawi Syafi'iyah, atau Ibnu Qudamah sedang mengupas perbedaan pendapat dalam mazhab Hambali. Ini menukil pendapat-pendapat di kalangan fuqaha Hanabilah. Setelah itu menukil, tapi mereka ittifaq. Terus antum menukil ulama ittifaq. Maksudnya semua ulama mazhab ittifaq? Salah. Maksudnya ittifaq ahli mazhab itu saja. Nah, jadi dia maksud ittifaq fuqaha Syafi'iyah saja. Jadi tidak menyinggung fuqaha lainnya. Nah, ini penting. Nah, antum baca kitab dan sampai keliru. Baik, jadi beliau menukil ittifaq. Ittifaqu, ittifaqnya siapa maksudnya? Ittifaq, kesepakatan, fuqaha Syafi'iyah saja yang dia maksud. Fuqaha Syafi'iyah sepakat. Nah, juga dalam Ashabul Munzir Ibn Uthaymin menukil mazhab Hambali juga mengatakan demikian. Bahwa tidak boleh menunda hingga waktu sesempit itu. Entah itu. Jelas? Nah, ada pun kalau punya wudhu seperti sudah dicontohkan tadi, tidak masalah. Nah, barakallahu fikum. Masalah lainnya juga masuk dalam hadis, kita tunda sampai pertemuan berikutnya. Nah, dan tadi yang kita pelajari malam ini, ya, bisa dipahami dengan baik. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Alhamdulillah. Terima kasih.